Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam sebagaimana yang kita sarikan dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88,8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya. Dan juga para pemirsa Yufid TV dan Surau TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis yang ke-11 dari Kitabul Jami' Bulughul Maram, yaitu hadis yang berkenaan dengan adab makan dan minum, yaitu anjuran untuk tidak berdiri ketika makan dan minum. Kali ini setelah menyelesaikan hadis yang ke-11, kita akan melanjutkan pembahasan menuju hadis yang ke-12. وعنه قال dari beliau, yaitu dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Kalau salah seorang dari kalian ingin pakai sendal, hendaklah memulai dari kaki kanan. Wa idza naza'a falyabda' bisyimal. Kalau pengin melepas, maka dahulukan kaki kiri. وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَى. Hendaklah kaki kanan itulah yang pertama kali dipakaikan sandal dan yang terakhir kali dilepaskan darinya sandal. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, wa akhraja baqiyahu Malik wa Tirmidzi wa Abu Dawud, dan sisanya diriwayatkan oleh Imam Malik, Tirmidzi dan Abu Dawud. Kalau hadis yang ke-11 kita membahas tentang adab makan, kira-kira hadis yang ke-12 ini adab apa? Adab berbusana. Adab berbusana. Karena sandal juga termasuk busana. Termasuk busana. Sebagaimana biasanya, sebelum kita memasuki penjabaran dari hadis yang kita pelajari, kita akan sedikit memberikan prolog, ya, yang ada hubungannya dengan tema yang akan kita bahas. Berarti tema kita tentang busana. Berbusana itu adalah salah satu ciri peradaban manusia. Berbusana adalah salah satu ciri peradaban manusia. Karena itu, di antara cara untuk membedakan antara budaya satu bangsa dengan bangsa yang lain, atau satu suku dengan suku yang lain, salah satu cara untuk membedakannya adalah dengan melihat apa? Busana yang dikenakan oleh mereka. Maka jangan heran kalau masing-masing bangsa atau masing-masing suku punya ciri khas pakaian sendiri-sendiri. Orang Jawa misalnya tutup kepalanya apa? Blangkon. Kalau orang Irian apa tutup kepalanya? Tutup kepala. Bulu burung ya. Bulu-bulu burung. Nanti di Cina beda lagi. Di Afrika beda lagi. Jadi pakaian itu sudah menjadi ciri khas kebudayaan sebuah bangsa atau suku. Bahkan bukan hanya model pakaian. Bukan hanya model pakaian. Kalau itu kan sama-sama berpakaian, cuman modelnya beda. Bukan hanya itu saja, bahkan berpakaian atau tidak berpakaian itu juga dijadikan sebagai salah satu barometer untuk mengukur apakah komunitas itu memiliki peradaban atau tidak. Makanya kalau kita baca sejarah manusia purbakala, pakaian di saat itu seadanya. Seadanya itu maksudnya apa? Seolieh. Atau bahasa gamblangnya, sing penting nun sewu, yang penting kemaluannya ketutup. Betul atau tidak? Betul ya? Betul. Makanya kalau kita baca buku sejarah atau geografi atau yang semisalnya, kalau kita lihat gambar-gambar manusia purbakala, bagaimana bajunya? Nuwun sewu, kur nganggo segitiga pengaman tok. Betul? Kemudian berkembang zaman, berkembang, akhirnya mulai nganggo katok pendek, terus pakai apa? Kaos, lama-lama pakai celana panjang, dan seterusnya. Sehingga sebenarnya aneh kalau di zaman ini ada orang ngaku modern tapi wuda. Ada nggak? Ada. Mengklaim sebagai manusia modern tapi pakaiannya pakaian primitif. Zaman purba kala, zaman bahula. Jadi antara klaim dengan realitanya gak cocok. Justru manusia yang berperadaban adalah manusia yang menutup auratnya. Nah, Islam memandang busana itu bukan hanya sekedar model, bukan hanya sekedar tren. Akan tetapi Islam itu mengajarkan kepada kita bahwa di dalam berbusana, kita itu perlu faham apa tujuan kita berbusana. Atau dengan kata lain, mengapa kita pakai baju? Itulah hebatnya Islam. Ngapa-ngapain itu harus ada alasan. Sehingga Islam itu sangat memerangi yang namanya ikut-ikutan. Yang namanya perilaku membeo. Jadi kok ngalor kancane pada ngalor. Sehingga ngidul kenapa? Kancane pada ngidul itu gak diterima dalam Islam. Bagaikan air di atas daun talas. Itu gak diterima dalam Islam. Seorang muslim adalah seorang yang punya prinsip hidup. Melakukan A ada alasannya, melakukan B ada alasannya. Sampai dalam masalah berpakaian di dalam Islam ada tujuannya. Kenapa Anda berpakaian ini, kenapa Anda tidak berpakaian itu, ada alasannya. Saya pakai pakaian ini karena A, saya tidak pakai itu karena B. Sehingga seorang muslim adalah sosok yang punya prinsip yang tidak mudah digoyahkan. Lah terus tujuannya kita pakai pakaian apa Ustaz? Mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 26. Surat apa? Al-A'raf. Ayat pinten? 26. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak keturunannya Adam." Sinten? Kita semua. Kita semua. "Wahai para manusia, qad anzalna 'alaikum libasan." Kami telah turunkan untuk kalian pakaian. Kami di sini siapa? Allah. Berarti adanya pakaian itu adalah karunia. Dari siapa? Dari Allah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa adanya pakaian merupakan karunia, Allah Azza wa Jalla menjelaskan kenapa manusia disuruh pakai pakaian. Kelanjutannya apa? Libasan yuwari sawatikum. Pakaian itu tujuannya untuk menutup apa? Aurat. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang pertama kita berpakaian untuk menutup aurat. Tujuan yang kedua lanjutannya, warisha. Tujuan yang kedua adalah sebagai perhiasan. Sebagai potret keindahan. Berarti tujuannya ada berapa? Ada dua. Yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, perhiasan. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu lebih baik. Maksudnya dalam perpakaian jangan lupakan ketakwaan. Jadi libasut taqwa itu bukan baju takwa. Libasut taqwa yang dimaksud di sini bukan baju koko maksudnya. Libasut taqwa itu bukan maksudnya baju koko. Tapi libasut taqwa adalah pakaian ketakwaan. Alias kalian itu jangan cuma melihat penampilan, jangan cuma memperhatikan penampilan luar. Tapi yang harus lebih diperhatikan adalah ketakwaan kalian. Itu maksud wa libasut taqwa dzalika khair. Berarti ayat tadi menyebutkan berapa tujuan? Dua. Yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, perhiasan. Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa dua tujuan ini tidak satu level. Dua tujuan ini tidak satu level. Salah satunya primer, yang lainnya sekunder. Salah satunya tujuan primer, yang lainnya tujuan apa? Sekunder. Kira-kira yang primer yang mana, yang sekunder yang mana? Bagus. Yang primer adalah tujuan yang pertama, yaitu menutup aurat. Sedangkan yang kedua, yaitu sebagai perhiasan, itu sifatnya adalah tujuan sekunder. Nanti kita akan jelaskan apa gunanya kita mengetahui ini primer, ini sekunder. Sekarang kita bahas dua tujuan itu satu persatu. Tujuan yang pertama, kita berpakaian untuk menutup aurat. Dan inilah tujuan primer. Jadi kalau njenengan ditanya, jadi ngawuk lambi, ya ben aurate tutup. Loh kenapa sih datakan ditutupi? Isin. Satu. Itu kalau masih punya malu. Karena ada sebagian orang sudah tidak punya malu. Yeah. Ya malulah. Kalau aurat dibuka. Yeah. Kecuali kalau orang sudah tidak punya rasa malu. Yeah. Atau orang tersebut sudah kurang sehat. Kurang sehat apa nih? Kurang sehat akalnya. Maaf ya. Makanya sering kita lihat, maaf, orang-orang yang jalan-jalan di jalan-jalan gak pakai apa? Gak pakai busana, itu biasanya adalah orang-orang yang kurang sehat. Berarti kalau ada orang keluar rumah kayak gue antara dua kemungkinan. Milih sing ndi? Orang duwe isin atau maaf kurang sehat akalnya, milih sing ndi jajal? Ya, milih ora loro-lorone. Jadi kenapa kita tutup? Karena kita punya malu. Yang kedua, karena aurat itu kalau dibuka, efek negatifnya banyak banget. Kerusakan yang akan ditimbulkan dari terbukanya aurat itu banyak sekali. Sering sekali perselingkuhan itu diawali dari melihat aurat yang tidak halal untuk dilihat. Makanya di dalam agama kita, melihat aurat sesama jenis boleh enggak? Melihat aurat sesama jenis boleh enggak? Hah? Boleh atau tidak? Tidak. Jadi kadang-kadang pada bludus mlebu sekamar mandi anu pada lanang iki. Boleh atau tidak? Enggak boleh, apalagi lawan jenis, itu maksud saya. Ustaz, lamun pada lanang iki, Ustaz. Mbok pada, Ustaz. Itulah tingginya etika di dalam Islam. Sekalipun sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, gak boleh lihat aurat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yanzuru ar-rajulu ila aurati ar-rajuli. Tidak boleh laki-laki melihat auratnya laki-laki. Walal mar'atu ila auratil mar'ati. Dan tidak boleh wanita melihat auratnya wanita. Ini jelas sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesama jenis saja tidak boleh, apalagi dengan lawan jenis. Ustaz, sesama jenis kok enggak boleh, Ustaz. Kalau Anda mengetahui bagaimana rusaknya perilaku manusia di zaman ini, maka kita akan mengetahui kenapa sejak 14 abad yang lalu Nabi SAW melarang laki-laki melihat auratnya, laki-laki perempuan melihat auratnya perempuan. Kalau kita tahu persis bagaimana gencarnya kampanye LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender, kita akan tahu bagaimana Nabi SAW jauh-jauh hari sudah mewanti-wanti kita untuk tidak melihat aurat. Banyak orang itu berusaha untuk melegalkan pernikahan antara Joko dengan Budi. Dan Santi dengan Yuni. Maaf kalau ada yang namanya sama. Gak sengaja itu teman-teman. Gue sing kemutan masalahnya. Silakan mempelai kedua, berdua datang. Mempelai yang pertama Joko, mempelai kedua Budi. Aduh kepriwe. Masya Allah. Jadi tujuan yang pertama adalah untuk menutup aurat. Sehingga kalau ada orang berpakaian tapi auratnya enggak ketutup, berpakaian tapi auratnya enggak ketutup, berarti dia itu belum mencapai tujuan berpakaian. Alias dengan kata lain, seakan-akan tidak berpakaian. Makanya kalau kita beli baju, beli celana, beli busana, pertama kali yang kita lihat ini menutup aurat atau tidak. Karena itu tujuan utama berpakaian. Maka jangan heran kalau Nabi SAW menyebutkan bahwa di akhir zaman itu ada orang-orang kasiatun ariyat, pakai baju tapi telanjang. Beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua jenis manusia calon penghuni neraka yang belum aku lihat di zaman ini. Di zaman ini maksudnya? Di zaman beliau SAW. Beliau mengatakan ada dua jenis calon penghuni neraka yang pada zaman itu belum beliau lihat. Yang kedua, beliau kan menyebutkan berapa? Dua. Yang kedua, nisaun kasiatun ariyatun. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Priwe susat pakaian tapi telanjang. Ada beberapa penafsiran ulama tentang maksud dari hadis Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan maksud dari berpakaian tapi telanjang, sebagian anggota tubuh ditutupi, sebagian dibuka. Contohnya kepriwe? Lekton. Lekton, kelek, keton. Itu kan yang ditutup kan? Bar kelek. Adapun ininya enggak ditutup. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua mengatakan berpakaian, tapi sudah berpakaian tetap kelihatan auratnya. Priwesi? Transparan. Transparan. Siku beriwe Ustadz, tipis lah. Ya. Sering itu dipakai oleh mereka yang pakai ketika akan nikahan. Ketika akan apa? Nikahan. Jadi nganggo kelambi tapi apa? Nerawang. Saya diceritai ada seorang penghulu di daerah kami. Kalau nemoni manten kayak gue, kon ganti. Ya. Apalagi saat itu dia minta dinikahkan di masjid. Kata penghulu ini, "Geh, orang memper. Nang masjid budak." Masyaallah. Sayangnya penghulu ini sudah meninggal dunia. Semoga ada pengganti-penggantinya. Ya. Harus tegas. Harus tegas. Apalagi tempatnya di mana? Masjid. Ya. Transparan atau ketat. Apa? Ketat. Walaupun seluruh tubuh itu ditutup dengan kain, tapi kalau ketat, maka sejatinya auratnya itu belum ketutup. Justru seringkali model pakaian itu malah membuat penasaran. Ya. Ki jene maka hati-hati ibu-ibu. Baju-baju yang menampakkan stalaktit dan stalagmit. Ya. Paham nggih? Lanang mas ora paham. Itu tolong diistirahatkan baju tersebut. Rasulullah SAW menyebutkan di akhir hadis yang tadi saya bacakan, ada dua jenis manusia calon penghuni neraka yang aku belum lihat di zaman ini. Salah satunya wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di akhir hadis beliau menyampaikan, la yadkhulnal jannah, tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan tidak akan mencium harumnya surga. Hadis riwayat Muslim. Ini tujuan yang pertama. Apa tujuan yang pertama? Untuk menutup aurat. Apa yang kedua tadi? Untuk perhiasan. Walaupun tujuan primer memakai pakaian adalah untuk menutup aurat, tapi itu bukan satu-satunya tujuan. Khawatirnya kalau itu satu-satunya tujuan, kita tahu persis laki-laki auratnya dari mana ke mana. Dari pusar ke lutut. Apa ya kira-kira mlebu kantor arep kurang nganggo anduk. Kayak gitu? Bukan sing penting wis nutup apa? Aurat. Seperti itu atau tidak? Seperti itu atau tidak? Kenapa tidak? Gak indah betul. Karena Islam mengenal namanya etika dan estetika. Apa? Etika dan estetika. Apa sih etika? Standar kepantasan, standar kememperan. Kira-kira memper apa gue? Ya. Atau misalnya ada orang pergi ke masjid pakai celana 3/4 terus nganggo kaos lekton. Itu menutup aurat atau tidak? Menutup aurat tidak? Menutup. Memper ora? Enggak memper. Itu namanya etika dan estetika. Estetika itu keindahan. Sah enggak kalau ada khatib Jumat pakai kaos oblong, bukan lekton ya, kaos oblong. Kemudian pakai tadi saya katakan celana 3/4 terus pakai topi bisbol. Sah tidak? Sah tidak? Sah. Tapi orang member. Anak khatib nganggo topi bisbol. Jadi Islam itu memahami adanya estetika dan etika. Makanya kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, tadi ayat tujuan berpakaian Al-A'raf ayat berapa tadi? 26. Ternyata beberapa ayat kemudian masih dalam surat yang sama, surat apa? Al-A'raf. Sekarang pindah ayatnya 31. Berarti berapa ayat kemudian? 5 ayat kemudian. Apa kata Allah? Ya Bani Adam, wahai anak keturunan Adam, khudhu zinatakum minda kulli masjid. Wahai anak Adam, wahai keturunan Adam, pakailah pakaian yang indah ketika kalian pergi kemana? Ke masjid. Dan ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama supaya kita itu memakai pakaian yang bagus ketika pergi ke masjid. Walaupun sebenarnya memakai kaos, memakai training itu boleh. Ya. Yeah. Akan tetapi kurang baik. Ya. Yeah. Karena itu pakaian sudah identik digunakan untuk olahraga. Ya. Yeah. Tidak ada sebenarnya pakaian khusus yang harus dipakai, harus pakaian model A. Misalnya ya, misalnya oh kalau ke masjid harus pakai baju koko, tidak. Jenengan pakai kemeja boleh. Ya. Sing penting apa? Sing penting yang pertama jelas suci ya, itu yang pertama jelas. Yang penting suci, kemudian bersih ya. Orang mabu penguk. Rame go turu. Go kerja. Gue memecit, akhirnya baunya kan enggak, enggak karu-karuan. Ini tujuan yang keberapa? Yang kedua, untuk perhiasan. Ustadz, sebagaimana yang tadi kita janjikan, bahwa dua tujuan tadi levelnya berbeda. Tujuan yang pertama levelnya apa? Primer. Tujuan yang kedua levelnya sekunder. Apa sih Ustadz fungsinya kita membedakan antara dua tujuan ini, yang satunya levelnya primer, yang satunya sekunder? Apa Ustadz tujuannya? Apa manfaatnya kita membedakan? Manfaatnya adalah kita jadi punya skala prioritas. Punya skala apa? Prioritas. Jadi tahu mana yang seharusnya diprioritaskan ketika kita memilih pakaian. Muslim boleh gak sih mengikuti tren? Boleh gak mengikuti tren? Model gitu boleh gak? Boleh. Tapi Ada tapinya. Apa tapinya? Jangan lupa tujuan utama pakaian. Tujuan utama berpakaian itu apa? Untuk menutup aurat. Sehingga ketika Anda memilih suatu model karena mengikuti tren, akan tetapi ternyata setelah ditimbang-timbang model dan tren tadi ternyata merusak tujuan utama berpakaian. Apa itu? menutup aurat berarti kesukaan kita terhadap model tersebut harus dikalahkan dengan tujuan primer berpakaian. Tapi ngomong-ngomong, bisa gak sih menutup aurat tapi indah? Bisa? Bisa lah. Itu tugasnya para desainer. Jadi para desainer busana itu jangan bangga dulu kalau pakaiannya banyak dipakai oleh orang. Oh, busana yang saya bikin jadi apa? Jadi trend setter ya. Jadi booming. Ya, jangan senang dulu. Melanggar syariat atau tidak? Menutup aurat atau tidak dengan sempurna? Kalau jenengan sampai bikin sebuah model, sebuah desain melanggar syariat dan booming, astagfirullah, dosa jariah. Apa? Dosa jariah. Utu, amal jariah utu. Ya. Jadi jangan bangga dulu ketika punya desain, kemudian terkenal kemana-mana, punya model yang dia bikin terkenal kemana-mana. Lihat dulu itu melanggar syariat atau tidak. Sama juga ketika jenengan jualan pakaian. Ketika jualan pakaian, itu juga jangan asal lah, yang penting payu. Ya. Ustaz jeneng jadi mantan angel ki ustaz. Berkah, pengen berkah atau tidak? Ya. Sebenting laris, banyak yang beli, berkah atau tidak? Yang Anda jual itu pakaian yang sesuai dengan syariat atau tidak? Dan label syar'i itu jangan terlalu murah untuk dilabelkan. Ya. Karena syar'i itu batasannya jelas. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Jadi kita sudah mempelajari bahwa di dalam Islam tujuan berpakaian itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama menutup aurat, yang kedua sebagai perhiasan. Dan yang pertama adalah tujuan primer, yang kedua tujuan sekunder. Nah, di dalam berpakaian kita tuh bukan hanya disuruh mengetahui tujuan di dalam berpakaian, tapi kita juga disuruh untuk mengetahui etika berpakaian. Jadi di dalam Islam itu bukan hanya menggariskan kenapa berpakaian, alias tujuan berpakaian apa, tapi juga di dalam Islam itu diajarkan etikanya berpakaian itu seperti apa, adabnya bagaimana. Dan itulah isi dari hadis yang akan kita pelajari, yaitu hadis yang nomor 12, yaitu etika memakai sandal. Dan nanti hadis yang ke-13, hadis yang ke-14, itu juga masih seputar tentang etika berpakaian. Makanya prolog pada malam hari ini akan jadi prolog untuk 3 hadis sekaligus. Hadis ke-12, ke-13 dan ke-14. Karena semuanya tentang adab dan etika berpakaian. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, kesehatan, umur kepada kita semua sehingga kita bisa mempelajari hadis-hadis tersebut. Kita akan baca beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah memakai celana jeans? Celana jeans. Apakah memakai celana jeans termasuk tasabbuh pada non-muslim? Syukran. Jeans, bukan jin. Masa pakaiannya jin dipakai sama manusia? Jeans itu jenis kain atau model pakaian? Nah, jenis kain, maksudnya ada kain namanya kain katun, kain apa? Kain drill, kain jeans, itu namanya jenis kain. Atau model pakaian. Model pakaian itu celana, baju, celana model kayak gini. Kalau yang dimaksud dengan jeans adalah jenis kain, maka apa dalil yang mengharamkan jenis kain jeans? Dalilnya apa? Kalau yang dimaksud adalah jenis kain. Anda pakai kain drill, itu dalilnya mana? Jadi aslinya segala apa yang ada di muka bumi ini itu halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah. Maka kalau ada orang mengharamkan sesuatu, harus mendatangkan dalil. Mengharamkan kain anu, mengharamkan pakaian anu, mengharamkan makanan anu, mengharamkan baju anu, mengharamkan minuman anu. Anda yang harus mendatangkan apa? Dalil. Karena aslinya apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini halal, kecuali yang ada dalil mengharamkannya. Nah sekarang dalil yang mengharamkan jenis kain jeans itu apa? Saya belum tahu. Makanya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang hukum memakai jeans. Kata beliau, mana dalil yang mengharamkan? Mana dalil yang mengharamkan? Sehingga kembali kepada aslinya, halal. Pakai jeans halal. Tapi ya, ketika jeans itu ketat, maka berarti yang bermasalah apanya? Modelnya, bukan kainnya. Mungkin gak jenengan bikin jubah pakai jeans? Mungkin gak? Mungkin apa tidak? Mungkin masalah Anda bikin atau tidak itu lain masalah. Tapi mungkin atau tidak? Mungkin. Boleh gak? Boleh, silakan Anda yang desainer bikin. Atau jaket lah, jaket. Kalau jaket umum. Ya, jaket umum. Kemudian rompi umum. Bikin celana yang gombrang, tapi celana apa? Jeans mungkin? Mungkin. Ya. Sehingga kainnya boleh. Modelnya lihat-lihat. Ya, kalau melanggar maka berarti yang bermasalah adalah modelnya. Ustaz, di tempat saya bekerja gajiannya kadang-kadang tidak tepat waktu. Padahal saya sedang membutuhkan. Bagaimana dalam Islam hal ini? Ki bosen anak ini orang ki. Ki kayaknya anak bosen kayak gini. Tidak tepat waktunya karena apa? Ya. Tidak tepat waktunya karena enggak ada duit yang buat gaji. Atau karena ada duit tapi diundur-undur tanpa ada alasan. Kalau yang kasusnya adalah yang kedua, sudah ada duit tapi diundur-undur, maka ini melanggar aturan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "A'tul ajira ajrahu qabla an yajifa 'araquh." Berikanlah upah karyawan kalian sebelum keringatnya kering. berikanlah upah untuk karyawan kalian sebelum keringatnya kering. Berarti aku kudu perek terus Ustaz nunggune apa? Mbok selahkan apa? Kering keringete. Yang kasihan PNS. Kasihan apa? PNS gajiannya kapan? Awal bulan. Kuwi keringete wis kering opo urung kuwi? Bukan itu maksudnya. Bukan maksudnya itu majikan itu harus nunggoni karyawane keringete aja nganti garing disit. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah motivasi untuk menyegerakan hak. Untuk menyegerakan hak. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya PNS memang sudah tanggal 1 janjiane, janjian maksudnya apa namanya, kontraknya atau akadnya karyawan, enggak cuma PNS saja, karyawan ya, kemudian pembantu ya. Kalau memang akadnya sudah di awal bulan tanggal 1 misalnya, kalau memang sudah ada maka segera. Kecuali kalau tidak ada akad awal bulan badannya. Gajiannya awal bulan. Tanggal 3 isi awal bulan apa ora? Isi awal bulan. Tanggal 5 isi. Tanggal 7 isi. Aduh, merasih teman. Ya kira-kira member-membernya baiklah. Kira-kira membernya saja. Dan dalam hal ini kita perlu mengingat ayat Al-Quran surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang. Kalau kita baca ayat kelanjutannya itu berbicara tentang timbangan. Berbicara tentang timbangan. Giliran dia beli, mintanya timbangannya akurat. Giliran dia jual, dia main timbangan. Ayatnya, surat itu aslinya berbicara tentang itu. Tapi kata para ulama, bisa disimpulkan dari ayat-ayat tadi, bahwa setiap orang yang meminta hak, tapi tidak segera menunaikan kewajiban, itu masuk dalam kategori celaka karena dia telah curang. Misal, seorang bos, dia meminta kepada siapa? Karyawannya untuk segera menunaikan kewajibannya. Tapi begitu kewajiban itu selesai ditunaikan, hak yang dimiliki oleh siapa? Karyawan tidak segera diberikan. Itu celaka. Wail, celaka. Maka hati-hati. Hati-hati. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.